Konsultasi Syariah. Mungkinkah manusia melihat jin? Pertanyaan. Apakah manusia bisa melihat jin? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah layaknya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga sebagaimana kepada manusia. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keberadaan jin mengingat banyaknya ayat yang menjelaskan keberadaan mereka dan juga hadis-hadis sahih. Hanya saja, jin berada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Namun, mungkinkah manusia berkesempatan melihat jin? Jawabannya adalah mungkin, namun tidak dalam wujud aslinya, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Selain nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Imam Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalil jin mampu menjelma menjadi manusia. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisahnya saat ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat fitrah. Diceritakan dalam hadis itu bahwa ada seorang mencuri makanan-makanan kumpulan zakat fitrah. Saat tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancamnya, "Demi Allah, sungguh aku akan laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh. Aku punya keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini." Mendengar ucapan ini, Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berdusta kepadamu. Dia akan datang lagi." Dan benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Sampai di hari ketiga, Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya menghadap Rasulullah. Karena dikuasai rasa takut, ternyata kemudian orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga dan setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalamannya semalam dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ia berkata kepadaku, mengajariku, jika Anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. "Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa setan atau jin kafir pernah menampakkan dirinya dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum. Dia memprovokatori kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di Perang Badar. Ucapan provokatornya terekam dalam Al-Quran, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tetapi ketika iblis melihat malaikat Jibril, ia segera berlari terbirit-birit. Seorang pasukan musyrikin sempat memegang tangannya seraya menagih janji, "Wahai Suraqah, bukankah engkau berkata akan menolong kami?" Dengan sigap, iblis melepaskan pegangan tangan itu, seraya berkata sebagaimana dinukil dalam sebuah ayat, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar sangat pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tafsir Ibnu Katsir. Dalil jin mampu menjelma menjadi hewan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh karena dia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, maknanya, jika ular itu tidak pergi setelah diusir, kalian tahu bahwa ular itu bukan ular yang biasa masuk rumah atau bukan juga jin muslim, akan tetapi dia adalah setan. Dia tidak memiliki kehormatan di hadapanmu, silakan dibunuh. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.